ketika orang tua misalkan memiliki beda paham terhadap istri, kemudian orang tua menurut anaknya mereka sendiri, bagaimana sikap suami? Masya Allah. Pada prinsipnya, suami yang baik itu suami yang menunaikan semua tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia kepada orang tua, selaku orang tua, tanggung jawab dia kepada anak dan istri, selaku suami. Pembahasan yang diangkat oleh para ulama, itu apabila tidak mungkin menggabungkan antara hak orang tua dan hak istri. Ada tazahum, harus pilih salah satu. Maka seorang laki-laki yang telah beristri, berumah tangga, dia lebih mendahulukan hak orang tua dibandingkan dengan hak istri. Sementara wanita yang berumah tangga lebih mendahulukan hak suami dibandingkan haknya orang tua. Itu kalau tidak mungkin digabungkan, tidak mungkin disinkronkan, sudah tidak ada lagi cara untuk itu dan harus milih salah satu. Itu pembahasannya. Sebagian pihak salah kaprah dalam menerapkan masalah ini. Paham ya? Salah kaprah dalam menerapkan masalah ini. Dengan alasan orang tua, kemudian dia menyia-nyiakan istri. Dengan alasan orang tua, dia menyia-nyiakan istri. Menyakiti hati istri. Menyengsarakan istri. Alasannya, saya kan laki-laki. Lebih berhak ngurusi orang tua daripada istri. Jangan buru-buru. Lihat kondisi kamu. Bisakah diri Anda mengumpulkan dua-duanya? Mengurusi ayah ibumu dan mengurusi istri anakmu? Bisa Ustaz. Lah kalau bisa, kenapa dah kamu urusi istri kamu? Kenapa kamu sia-siakan dia? Lah kenapa kamu sengsarakan dia? Itu kezaliman kepada perempuan, barakallahu fik. Yang dibahas oleh para ulama, ketika tidak mungkin disatukan, harus milih salah satu, baru dulukan orang tua, kemudian berupaya untuk menunaikan haknya istri setelah itu. Bukan yang ini ditunaikan haknya, yang ini dibek-bek. Salah kaprah. Bisa dipahami? Jika wanita dengan alasan suami dan segala macamnya, dia rela ukukul waliden durhaka sama kedua orang tuanya. Bukan begitu pemahamannya. Itu kalau tidak memungkinkan bagi kamu, wahai muslimah, untuk menyatukan dua hak tadi, harus milih salah satu, tunaikan dulu haknya suami, baru setelah itu tunaikan haknya orang tua kamu. Upayakan dua-duanya. Kalau gak mungkin langsung sekaligus, dulukan yang utama suami kamu, baru urusi kedua orang tua kamu. Sebagian muslimah sekali lagi atas nama ketaatan kepada sang suami, rela gontok-gontokan sama bapak ibunya, rela bermusuh-musuhan dengan orang tuanya. Rela itu. Sampai membuat menangis bapaknya, membuat menangis ibunya. Tidak ada alasan yang jelas, semata-mata suami. Padahal mungkin dia mampu untuk menunaikan dua-duanya, menunaikan haknya suami sekaligus menunaikan haknya kedua orang tua. Ini harus saya tegaskan terlebih dahulu, dikarenakan secara real ada beberapa kasus dan fakta yang menunjukkan demikian. Salah kaprah dalam menerapkan keterangan para ulama. Sekali lagi, jadilah istri yang baik. Baik kepada suamimu, baik kepada orang tua kamu. Jadilah laki-laki yang baik. Baik kepada orang tua kamu, baik kepada istri kamu. Dua-duanya. Semuanya upayakan, kamu laksanakan hak yang mereka semua tadi itu. Mungkin dua-duanya, mungkin mendahulukan yang satu, baru yang kedua setelah itu. Ada kasus orang tua kles dengan istri kita. Gitu ya. Bapak kles sama istri kita selaku mantunya. Jengkelnya bapak kita itu. Le, ceraikan istrimu, Le. Bapak gak ridho kalau kamu masih sama dia, Le. Di sini ada yang berpendapat ceraikan langsung dalam rangka untuk mentaati orang tua. Ada yang berpendapat dilihat alasannya. Apa alasan orang tua tadi? Kalau alasannya dia syar'i, taati. Taati. Deh, jangan sama dia. Perempuannya jelek. Akhlaknya buruk. Wah, tabiatnya, wah. Ini enggak bagus ini. Walaupun dia perempuan yang tercantik di Denpasar. Cari yang lain. Samina wa ta'na. Ceraikan dengan cara baik-baik. Ganti yang lain. Itu berhujjah dengan hadis tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim menjenguk putranya Ismail yang telah menikah dengan Qabilah Jurhum. Kali pertama datang, istrinya itu, wah jeleknya akhlaknya itu. Al-Qisah, Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam saya kepada suami kamu, bilang kepada dia, suruh ganti pintunya. Mananya apa? Suruh menceraikannya. Diceraikan sama Nabi Allah Ismail. Ketika yang berikutnya menjenguk lagi, istrinya, baik. Dah, suruh jaga baik-baik pintunya dia. Harap. Itu kalau alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, jadi perempuan kiri kayak gitu kok. Sangat gitu ya. Nih, kamu itu ada pejabat. Bapakmu itu pejabat tinggi Denpasar. Kamu anak pejabat. Tidak ada apa kok nikah sama gadis kolong jembatan kayak gitu. Misalkan gitu. Pelecehan. Sama sekali tidak syar'i. Maka jangan kamu taati. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih mendekati, yang lebih zahir dan banyak dirajihkan oleh ulama kita sekarang ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiikum. Naam. Wah, kelebihan 10 menit. Cukup? Tambah lagi? Hah? Ada lagi? Loh kok diem aja? Wes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Tidak hanya untuk kaum muslimah, tapi juga untuk kaum muslimin yang mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.